Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, para hadirin a'azzani Allah wa iyyakum, di sesi yang kedua ini ba'dal isya kita akan lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Besar Al-Imam Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang sebelumnya, di pekan yang lalu, kita sudah memasuki bab yang baru, yaitu bab Fadli Silatir Rahim, bab keutamaan Silatur Rahim. Dan sudah kita baca hadisnya. Kita ulang kembali pembacaan hadisnya. Haddatsana qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, haddatsana Muhammad bin Ubaidillah. Dan kemarin sudah kita jelaskan secara singkat sebagian dari perawi hadis ini, sehingga kita baca langsung saja. Qala haddatsana Ibnu Abi Hazim anil Ala an abihi an abi hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Jadi di sini diriwayatkan dari sahabat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ata rajulun annabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang seorang pria menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala, maka pria tadi berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan asiluha wa yaqta'uni, sesungguhnya aku memiliki kerabat, memiliki kerabat family, asiluhum, yang aku menyambung silaturahim dengan mereka, menyambung hubungan kerabat dengan mereka. Akan tetapi, wa yaqta'uni, akan tetapi mereka memutusnya. Aku menyambung hubungan kerabat dengan mereka, tapi mereka justru memutusnya. Wa uhsinu ilaihim, aku berbuat baik kepada mereka. Wa yusi'una ilayya, akan tetapi mereka justru sebaliknya, berbuat kejelekan kepadaku. Jadi pria ini yang datang kepada Nabi ini, kondisinya sedang apa? Mengeluh. Mengeluhkan kerabatnya yang seperti ini kondisinya, Dia berusaha menyambung hubungan kerabat, tapi justru kerabatnya memutus. Dia berbuat baik kepada kerabatnya, tapi justru sebaliknya kerabatnya berbuat jelek kepadanya. Wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum, dan mereka berbuat kasar kepadaku. Berbuat kasar kepadaku, wa ahlumu anhum, dan aku tetap bersabar. Ya. Walaupun mereka berbuat kasar, tidak baik, berbuat jahat kepadaku, aku tetap berusaha untuk sabar dari kejelekan mereka. Maka Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, la in kana kama taqul, kalau seandainya memang benar apa yang kau katakan, apa yang kau beritakan itu memang benar seperti itu kondisinya, ka'annama tusiffuhum almal, maka seolah-olah kondisinya ini engkau sedang, seolah-olah engkau sedang memasukkan abu yang panas ke dalam kerongkongan mereka. Ini ya, ini sabda Nabi demikian. Jadi kondisi yang dialami pria ini, dia terus berbuat baik kepada kerabatnya, menyambung silaturahim, berusaha berbuat kebaikan, tapi justru balasannya ya sebaliknya. Justru kerabatnya berbuat jelek, memutus tali silaturahim, ya, berbuat kasar dan sebagainya dari berbagai macam gangguan. Tapi dia tetap bersabar, pria ini tadi. Maka Rasulullah mengatakan, kalau seandainya memang benar apa yang kau katakan, kondisinya memang seperti itu, maka permisalannya engkau seolah-olah sedang memasukkan abu yang panas ke dalam kerongkongan mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim madumta ala dhalik, dan engkau akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas mereka, atas gangguan mereka, atas kedzaliman mereka, madum ta'ala dhalik, selama engkau tetap dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi apa? Terus menyambung hubungan kerabat walaupun mereka memutusnya. Terus berusaha berbuat baik walaupun dibalas dengan perbuatan jelek. Terus berusaha untuk memaafkan, bersabar walaupun mereka bersikap kasar. Ya. Nah, kita akan baca syarah atau penjelasan lebih rinci dari hadis ini sebagaimana syarah yang akan disampaikan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, hadzal hadis lahu silatun billadzi qablahu idz annahu yata'allaq bi silatil arham wa wujubiha wat tahdzir minal qati'ah. Hadis ini masih ada hubungannya dengan hadis yang sebelumnya. Jadi hadis-hadis yang sebelumnya, hadis yang sekarang kita bahas ini masih ada keterkaitan, masih ada hubungan dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Karena memang masih menjelaskan atau berketerkaitan, ada keterkaitan dengan penjelasan tentang silatul arham, tentang silaturahim. Wa wujubiha, dan tentang wajibnya silaturahim. Jadi hadis-hadis yang sudah kita pelajari, termasuk juga hadis ini, menunjukkan wajibnya ya, silaturahim. Silaturahim itu hukumnya wajib di dalam syariat ini. Wa tahdhir minal qati'ah, dan juga sekaligus mengandung tahdhir, peringatan keras dari qati'ah. Qati'ah itu memutus silaturahim. Wa 'arafna fi ma madha anna al-murad bir rahim wal arham humul qarabah. Sekarang beliau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan rahim. Kita sering mendengar istilah silaturahim. Ada sebagian orang yang menyebutnya dengan silaturahmi, ya. Tapi kalau yang lebih tepat silah, ya. Ya, silah kemudian ar-rahim. Silaturahim. Seperti itu yang lebih tepat. Karena haknya di kasrah rahim, bukan rahmi. Tapi rahim, ya. Jadi bukan haknya di, bukan disukun, bukan rahmi, tapi haknya di kasrah rahim. Silah, silatu ar-rahim. Apa yang dimaksud dengan rahim? Yang bentuk jamaknya itu arham, ya. Rahim itu bentuk tunggalnya. Adapun jamaknya arham. Jadi boleh-boleh juga kita mengatakan silatul arham, ya, sebagai bentuk jamak. Apa yang dimaksud dengan rahim dalam syariat itu? Humul qarabah. Mereka adalah qarabah, kerabat. Min jihatil ab wa min jihatil Baik yang berasal dari ayah maupun dari ibu. Kerabat yang dari sisi ayah maupun dari sisi ibu. Alladzina yantami ilaihim asyakhs wa yamuttu ilaihim bisilati nasabin min jihatil ubuwah wal umumah. Yang seseorang itu ada keterkaitan nasab dengan mereka. Ada hubungan nasab, hubungan keturunan dengan mereka. Baik dari sisi ayah maupun dari sisi ibu. Dari sisi ayah misalnya orang tua ayah, kakek nenek dari ayah, kakek nenek dari ibu, kemudian saudara-saudara ayah, ya, dan seterusnya. Dari sisi ayah, begitu juga dari sisi ibu, ya. Orang tuanya ibu, saudara-saudaranya ibu, ya, dan seterusnya. Itu semua disebut dengan rahim. Sehingga menyambung hubungan rahim, menyambung hubungan kerabat, ya, menyambung hubungan dengan mereka-mereka ini, ya, kerabat-kerabat kita, baik dari sisi ayah maupun ibu. Wa fil haditsi bayanun anna silata wajibatun. Di dalam hadis yang tadi barusan kita baca, terdapat dalil yang menunjukkan wajibnya menyambung hubungan kerabat. Jadi hukumnya wajib. Minal wajibat fil Islam. Salah satu amalan yang wajib dari kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama Islam ini. Sebaliknya, wa annal qati'ata kabiratun minal kabair. Hati-hati. Sebaliknya, memutus hubungan kerabat itu termasuk dosa besar. Ya. Termasuk dosa besar dari berbagai macam dosa besar yang ada. Ya. Kita masih ingat kemarin, hadis-hadis yang sebelumnya juga menunjukkan yang demikian. Bahwasanya memutus hubungan kerabat itu termasuk dosa besar. Fa'alal muslim ayyakuna wasilan hatta yuthibuhu Allahu azza wa jal bisilatihi. Kama fil hadith al-Qudsi, anna allaha qala lirrahim lamma ta'allaqat bihi. Maka sudah sepantasnya seorang muslim menyambung hubungan kerabatnya sehingga Allah akan memberikan pahala kepadanya dengan sebab upayanya untuk menyambung hubungan kerabat tersebut. Ya, jadi kalau kita menyambung hubungan kerabat, kita niatkan untuk apa? Untuk ibadah. Karena memang menyambung hubungan kerabat itu wajib hukumnya dalam Islam. Kita niatkan ibadah. Jadi kalau kita berkunjung ke kerabat kita, sanak famili kita, ya, saudara ayah, saudara ibu, paman, bibi kita, ke nenek kita, kakek kita, ya, kerabat, niatkan untuk apa? Untuk ibadah. Bukan sekedar enggak enak. Waduh, kalau saya enggak mampir ke rumahnya paman ini, enggak enak lah. Khawatir nanti ya, dia dikatakan kurang adab, kurang santun, enggak. Atau semisalnya seperti itu juga ya merupakan alasan kenapa kita harus silaturahim, tapi agar silaturahim kita bisa mendapatkan pahala dari sisi Allah, niatkan ibadah. Ketika kita melakukan silaturahim, niatkan untuk ibadah mencari ridha Allah untuk menjalankan kewajiban di dalam agama ini, sehingga kalau niatnya diniatkan untuk ibadah, maka akan mendapatkan pahala dari Allah azza wajalla. Kama fil hadis al-Qudsi, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Qudsi. Sering ya dengar istilah hadis Qudsi. Apa hadis Qudsi? Ada yang tahu apa itu hadis Qudsi? Mungkin ada yang bisa bantu. Apa sih hadis Qudsi itu? Definisinya apa? Ada yang pernah dengar istilah hadis Qudsi? Ya, sering kan ya? Apa definisinya hadis Qudsi itu? Fadal. Taib, barakallahu fiik ya. Hadis yang berisi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang mengatakan hadis Qudsi itu adalah hadis yang berisi firman Allah, tapi Rasulullah sampaikan dengan maknanya saja. Secara makna. Bukan secara lafad. Ya. Sebagian mengatakan demikian. Tapi yang lebih tepat, hadis Qudsi itu adalah firman Allah baik lafadz maupun maknanya. Firman Allah. Lalu apa bedanya dengan Al-Quran kalau begitu? Hadis Qudsi firman Allah. Al-Quran juga firman Allah, kalamullah. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau Al-Quran yuta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran, kata para ulama, ya, menjelaskan bedanya antara Al-Quran dan hadis Qudsi, walaupun sama-sama firman Allah, bedanya kalau Al-Quran itu yuta'abbadu bitilawatihi. Diniatkan sebagai ibadah ketika membacanya. Ada keutamaan khusus ketika membaca Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan, pahala kebaikan. Pahala satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Kemudian beliau melanjutkan, wala aqul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kalau misalnya kita baca surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah ada apa? Bacaan apa? Alif lam mim. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi, alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau membaca alif lam mim dihitung membaca tiga huruf. Keutamaannya apa? Satu huruf mendapatkan pahala satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kalau membaca alif lam mim saja, ya, kita bisa mendapatkan pahala berapa? 30 kebaikan. Ini kalau Al-Quran. Ada keutamaan khusus ketika membacanya. Jadi kita harus banyak-banyak baca Quran. Ya. Pengen beramal kebaikan tanpa modal. Kadang-kadang orang mikir, pengen infak, pengen mengeluarkan, beramal kebaikan, tapi gak punya uang. Banyak amalan kebaikan tanpa harus ya, uang, tanpa harus dengan modal. Contohnya tadi, baca Al-Quran. Satu huruf dinilai satu kebaikan. Ya, ini Al-Quran. Kalau hadis Qudsi, la yuta'abbadu bitilawatihi, bedanya. Tidak memiliki keutamaan khusus ketika membacanya sebagaimana yang ada pada Al-Quran. Jadi contohnya ini nanti contoh hadis Qudsi yang akan kita baca, ini firman Allah juga, tapi tidak mendapatkan keutamaan seperti Al-Quran ketika membacanya. Di dalam hadis Qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rahim, ala tardaina an asila man wasalaki. Apakah tidakkah engkau ridho, wahai rahim, ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu rahim. Tidakkah engkau ridho, wahai rahim, aku akan menyambung hubungan dengan orang-orang yang menyambung hubunganmu. Itu orang-orang yang mau menyambung hubungan kerabat. Waqta'a man qata'aki, dan aku akan memutus hubungan dengan orang-orang yang memutusmu. Itu memutus hubungan kerabatnya. Maka qalat, maka Rahim berkata, ya, setelah mendengar firman Allah itu, Rahim menjawab, bala ya Rabbi, tentu wahai Rabb, aku ridho dengan hal itu. Rahim ridho, ya, Allah akan membalas orang-orang yang melakukan silaturahim, Allah akan menyambung hubungan dengannya. Kemarin sudah dijelaskan apa makna Allah menyambung hubungan dengan seorang hamba. Maksudnya apa? Allah akan menyambung kebaikan kepadanya. Allah akan terus menyambung hubungan, ya, dengan memberikan kebaikan kepadanya. Kebaikan dunia dan akhirat. Allah akan menyambung pertolongannya untuk si hamba tadi. Dan demikian maknanya. Sebaliknya, seorang yang memutus hubungan kerabat, tidak mau menyambung hubungan kerabat, ya, dia memutusnya, maka balasannya juga Allah akan memutus hubungan dengannya. Artinya apa? Akan diputus dari kebaikan dunia maupun akhirat. Na'udzubillah. Allah akan memutus pertolongan Allah darinya. Jadi sehingga kita ketika dia sedang membutuhkan pertolongan dari Allah, Allah putus. Ya. Karena sebab apa? Memutus hubungan kerabat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memutus hubungan kerabat atau istilahnya qati'atur rahim itu adalah kabiratun min kabairid dzunub. Termasuk dosa besar dari dosa-dosa besar. lanjutan dari penjelasan hadis ini. Wa fi hadzal hadits wa ma ba'dahu bayanu fadli silatul rahim. Wa ja'a bi qissati sa'il. Beliau ulang kembali penjelasan hadis yang tadi kita baca. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan menyambung hubungan kerabat, dan disebutkan dalam hadis tersebut kisah si penanya yang bertanya kepada Nabi, ya, wahum ahlus sidq la yakdzibun, dan sahabat yang bertanya kepada Nabi itu adalah seorang yang jujur. Ketika dia memberitakan kondisinya, mengeluh kepada Nabi, menceritakan kondisinya, sahabat semuanya adalah orang-orang yang jujur. Tidak ada sahabat yang pendusta, tidak ada. Para ulama sepakat bahwasanya para sahabat itu kulluhum udul, semuanya memiliki sikap adil, jujur di dalam ucapan dan perbuatannya. Ya. Syaka qarabatahu wa yuridul hukma syar'i minar rasul. Ya, orang yang bertanya tadi, sahabat yang bertanya tadi mengeluhkan kondisi kerabatnya dan menginginkan penjelasan dari Nabi hukum syar'i tentang hal itu. Qala innalahu qarabatan yasiluhum wa hum yaqta'unahu. Sebagaimana yang tadi sudah disebutkan ya dalam hadis, dia menyambung hubungan kerabat tapi kerabatnya justru memutusnya, ya. Berbuat kebaikan malah dibalas dengan kejelekan, ya. Naam. Wa hadha yatanafa ma'a akhlaqil mu'minin wa sifatihim. Yang tentu saja sikap kerabatnya itu sangat bertentangan dengan akhlaknya kaum mukminin dan sifat-sifat mereka. Masa orang berbuat baik dibalas dengan kejelekan? Ya, masa berusaha untuk menyambung hubungan kerabat malah diputus? Ya, ini sangat bertentangan dengan akhlak kaum mukminin. Idh inna sifatil mu'minin sawa'an kanu minal aqarib au kanu min ghairil aqarib kama qala Allahu azza wa jal. Kenapa? Karena sifat kaum mukminin, baik yang memiliki hubungan kerabat maupun yang tidak, sifat kaum mukminin, kalau kita ingin jadi orang-orang yang mukmin, ya, benar-benar menjadi orang-orang yang mukmin hakikatan, yang hakiki, maka hiasilah diri kita dengan sifat-sifat yang akan kita baca ini, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat yang ke-23. Allah taala berfirman, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu alaihi salatu wasalam adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang bersamanya, bersama Nabi Muhammad, yaitu orang-orang mukminin, baik yang dahulu sampai sekarang sampai hari kiamat nanti, ya. Sifat mereka adalah bagaimana? Yang pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas dalam terhadap orang-orang kafir, ini tentunya sesuai dengan bimbingan syariat. Tidak boleh serampangan. Maksudnya tegas di sini adalah tegas yang terbimbing dengan tuntunan syariat. Bukan sikap tegas seperti yang didengung-dengungkan oleh orang-orang teroris. Ya, berdalil dengan ayat ini, oh berarti orang mukmin itu tegas dengan orang-orang kafir, keras dengan orang kafir, ketemu orang kafir dibunuh. Ya, ketemu orang kafir di negeri muslim dibom. Ya, ini tidak seperti itu maksudnya. Ya. Karena dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya orang-orang kafir juga punya hak yang harus kita tunaikan. Apalagi orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslim. Tidak semua orang kafir boleh dibunuh. Bahkan Rasulullah mengancam kalau sampai ada yang membunuh seorang kafir yang statusnya mu'ahid, yang memiliki jaminan keamanan atau memiliki perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin, sampai dibunuh, maka si pembunuh tidak akan bisa mencium bau surga, bau jannah. Jadi sekali lagi, pahamilah ayat di dalam Al-Quran dengan pemahaman yang benar, bukan pemahaman sepotong-sepotong. Pahamilah dengan mengumpulkan ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis Rasul yang menjelaskan tentang permasalahan itu. Sehingga jangan tidak sampai keliru memahami ayat. Jadi sekali lagi ya, tegas terhadap orang-orang kafir di sini maksudnya apa? Tegas yang terbimbing di dalam syariat. Ya. Nah, sebaliknya Kalau kita mau rinci, bagaimana sih sikap seorang muslim, seorang mukmin terhadap orang kafir yang benar? Nah, ini banyak, rinciannya panjang. Tapi kita singkat, ya, intinya sikap tegas terhadap orang kafir adalah sikap tegas yang terbimbing di dalam syariat. Ya. Nah, ruhama'u bainahum. Sebaliknya, ruhama'u bainahum. Ini yang poin ini yang sebenarnya ingin kita angkat. Sifat kaum mukminin adalah ruhama'u bainahum. Mereka saling berkasih sayang terhadap sesama mereka, sesama kaum mukminin, baik yang memiliki hubungan kerabat, hubungan keluarga maupun tidak. Mereka berkasih sayang. Maka apa yang dilakukan keluarga sahabat tadi sangat bertentangan dengan sifat kaum mukminin yang disebutkan dalam ayat ini. Ya. Nah, bainahum at-tarahum wa ta'atuf. Kaum mukminin satu dengan yang lainnya itu memiliki sikap tarahum, saling merahmati, saling menyayangi, ta'atuf, ya. Menjaga perasaannya, ya. Berbuat baik kepadanya, wa tawasul, wa tawat, saling mencintai dan saling menyambung hubungan kerabat. Wa dzalika min mizati ahli al-iman al-haq. Itu adalah di antara ciri khas keistimewaan orang-orang yang beriman. Tentunya dengan keimanan yang benar. Wa fil hadis as-sahih 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, di dalam hadis yang sahih Rasulullah menggambarkan tentang bagaimana seharusnya hubungan antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Bagaimana seharusnya hubungan antara kaum mukminin? Beliau menjelaskan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim matsalul jasad." Permisalan kaum mukminin di dalam kasih sayang di antara mereka, kecintaan di antara mereka, ya, mengasihi di antara mereka, permisalannya seperti tubuh. Seperti satu tubuh. Idashtaka minhu udwun tada'a sa'irul jasadi bisahri wal humma. Permisalannya apa? Permisalannya seperti satu tubuh. Jika ada satu anggota tubuh yang sakit, terluka misalnya, ya, maka semua jasad ikut merasakan sakitnya. Misalnya, ya, mungkin antum juga pernah merasakan demikian. Bagian kaki tertusuk duri, ya, na'udzubillah, misalnya tertusuk duri. Maka yang sakit bukan cuma kaki, ya, tubuh yang lain juga merasakan efeknya. Dengan apa? Bisahari wal humma, kata Rasulullah SAW. Yang sakit kaki tapi semua tubuh merasakan, ya, sakitnya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk demam. Biasanya kalau orang terluka itu badannya akan demam. Iya tidak? Ya. Merasakan demam. Bisa jadi tidak bisa tidur karena rasa sakit yang dirasakan. Demikian permisalan kaum mukminin. Jika ada satu yang terluka, semuanya ikut terluka. Karena permisalannya seperti jasad, ya. Nah. Wa qala alaihi salatu wassalam fi hadzal ma'na, Rasulullah juga dalam hadis yang lain menjelaskan dengan makna yang serupa, al mu'min lil mu'min kal bunyan. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan. Seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan satu komponen bangunan dengan komponen yang lain. Atap enggak bisa berdiri kalau tidak ada pondasi. Iya. Nah, bata yang satu bertumpuan, ya, saling menopang. Tidak ada, tidak bisa bata yang di atas bisa berada di atas kecuali dengan adanya bata yang ada di bawah. Saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Demikian permisalan kaum mukminin. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an pula Allah tegaskan innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, hanyalah kaum mukminin itu bersaudara, yaitu persaudaraan seiman. Ya. Kaum mukminin bersaudara semuanya, yaitu persaudaraan seiman. Terlebih lagi jika ada hubungan kerabat, ya. Maka orang itu akan memiliki dua hak yang harus kita tunaikan, hak kerabat dan hak keimanan. Hubungan kerabat dan hubungan keimanan, persaudaraan sedarah dan persaudaraan seiman. فدلت النصوص على وجوب التواصل والتعاطف وتراحم بين المؤمنين عموما وبين القرابة من المسلمين والمسلمات خصوصا. مكها dalil-dalil yang sudah kita baca tadi, baik dari hadis maupun Al-Quran, menunjukkan wajibnya menyambung hubungan, ta'atuf, saling merahmati, saling mengasihi antar kaum mukminin secara umum dan juga antar kerabat, antar keluarga, antar anggota keluarga dari kalangan muslimin maupun muslimat secara khusus. Jadi kaum mukminin diwajibkan untuk saling berkasih sayang dan menjalin hubungan yang baik. Terlebih lagi jika ada hubungan kerabat, maka itu lebih dikhususkan. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sa'ila bil hukmi syar'i alladhi ahabba an ya'lamahu wa huwa annahu idza kana al-amru kama dzakara fa ka'annama yasiffuhum al-mal. Ya, di hadis tadi Rasulullah menjelaskan tentang hukum syar'i dari apa yang menimpa si penanya. Ya. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, permisalan yang Rasulullah sampaikan terhadap kondisi sahabat yang bertanya tadi seolah-olah dia sedang memasukkan abu yang panas, ya, ke dalam kerongkongan mereka, kerongkongan kerabatnya yang berbuat jelek tadi. Wal murad bihi ar-ramat al-har. Ya. Hadhihi uqubatun liman tasiluhu qarabatuhu thumma huwa yaqta'uhum. Ini adalah hukuman bagi orang-orang yang kerabatnya menyambung hubungan dengannya, tapi dia justru memutusnya. Maka hukumannya, ya, seolah-olah dia akan memakan abu yang panas. Ini Rasulullah yang menyatakan, ya. Hukumannya demikian. Maksudnya apa? Wa idh kana al-amru kadzalik faqad bari'at dhimmatu al-wasil min al-qati'ah. Dijelaskan oleh Imam Nawawi, ya, maksudnya memasukkan bara panas atau abu panas ke dalam kerongkongan mereka, itu maksudnya apa? Memasukkan rasa sakit. Ya. Memasukkan hukuman dalam bentuk apa? Ya. Dosa. Berarti mereka telah melakukan dosa. Ya. Dan seorang yang berdosa itu akan merasakan sakit di dalam kalbunya. Belum lagi nanti hukuman di akhirat. Akan tapi orang yang menyambung hubungan kerabat tadi, walaupun kerabatnya berbuat jelek padanya, maka dia telah, ya, berlepas diri dari perbuatan kerabat yang jelek tadi. Ya. Yang menanggung dosa yang memutus hubungan, adapun yang menyambung hubungan, dia telah menunaikan kewajibannya untuk menyambung hubungan kerabat. Ya. Dia telah lepas dari kewajiban. Ya. Tinggal yang memutus hubungan tadi, dia yang menimpa atau yang tertimpa mendapatkan dosa. Waba'al mu'arid anissilah wa anqaribihi min rahimihi ba'a bil itsm. Orang yang memutus hubungan kerabat tadi, ya, akan mendapatkan dosa. Fa'uqubatuhu fid dunya ka'annama yasiffur ramat al-har. Hukumannya di dunia seolah-olah dia akan memakan abu yang panas. Ini permisalan orang-orang yang memutus hubungan kerabat di dunia, hukumannya di dunia seperti ini. Wa uqubatuhu fil akhirah kama qala Allah taala. Adapun hukumannya di akhirat lebih dahsyat lagi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam surat Ar-Ra'd. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah mereka, ya, membuat janji tersebut. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Dan orang-orang yang memutus hubungan yang Allah perintahkan untuk disambung, di antaranya adalah apa? Hubungan kerabat, hubungan keluarga. Wa yufsiduna fil ard, dan berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Maka balasannya apa? Kata Allah, ulaika, mereka akan mendapatkan laknat dari Allah. Jadi ini hukuman orang-orang yang memutus hubungan kerabat akan mendapatkan laknat dari Allah. Maknanya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang, naudzubillah, maknanya apa? ay yub'iduhu min rahmatillah wa tarduhu min rahmatillah, dia akan diusir dari rahmat Allah, dijauhkan sejauh-jauhnya dari rahmat Allah, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia ini sangat butuh terhadap rahmat Allah. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam berdoa, ya. Naam. Di banyak doa yang beliau ucapkan, ya. Rahmataka arju. Ya. Sesungguhnya rahmatmu sangat aku butuhkan, sangat aku harapkan wahai Rabb, ya. Wahai ya Allah, sangat aku butuhkan rahmatmu. Ya, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau wakilkan, jangan engkau telantarkan diriku, ya. Jangan engkau telantarkan urusanku kepada diriku sendiri, ya. Walaupun hanya sekejap mata. Artinya kita sangat butuh terhadap rahmat Allah di setiap detik kehidupan kita. Sehingga kalau ada seorang yang mendapatkan laknat dari Allah, dia dijauhkan dari rahmat Allah, maka dia sungguh celaka hidupnya. Wa na'udzu billahi min dzalik. Fa na'udzu billahi minal qati'ati wa ma yatarattab 'alaiha min khizyin wa 'adzabin wa su'il hisab. Maka kita berlindung kepada Allah dari perbuatan memutus hubungan kerabat dan konsekuensi-konsekuensi atau akibat buruk dari hal itu, baik berupa kehinaan di dunia, azab, dan juga perhitungan yang berat di hari kiamat. Demikian syarah atau penjelasan hadis yang ke-52. Masih ada waktu, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-53. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah haddatsana Ismail bin Abi Wais. Ismail bin Abi Wais. Perawi ini sudah kita lewati pada hadis-hadis yang telah lalu. Qala haddatsani akhi, menyampaikan hadis kepadaku akhi ini saudaraku. Berarti Ismail bin Abi Uwais meriwayatkan hadis ini dari saudaranya sendiri. Siapa saudaranya? Yaitu yang bernama Abdul Hamid bin Abdullah bin Abdullah bin Uwais. Atau singkatnya ya, Abdul Hamid bin Abi Uwais. Karena saudara. Nah, jadi saudaranya namanya siapa? Abdul Hamid. Seorang perawi yang juga merupakan keponakan dari Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik bin Anas, gurunya Al-Imam Syafi'i. Nah, ini Abdul Hamid bin Abi Uwais ini adalah keponakannya Al-Imam Malik, karena beliau adalah anak dari saudara perempuannya Imam Malik, anak dari saudarinya Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Jadi sama, baik Ismail bin Abi Uwais maupun Abdul Hamid bin Abi Uwais, kedua-duanya adalah keponakan dari Imam Malik. An Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal an Muhammad bin Abi Atiq, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abi Atiq, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Beliau ini Muhammad bin Abi Atiq, keturunannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Karena nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abi Atiq, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Jadi keturunan Abu Bakar dari anaknya Abu Bakar yang bernama Abdurrahman. Abu Bakar As-Siddiq punya putra yang bernama Abdurrahman. Ya, ini keturunannya Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. An Ibn Shihab, dari Ibn Shihab. Ibn Shihab ini adalah seorang ulama terkenal yang sering kita dengar dengan Az-Zuhri. Ya. Banyak kadang-kadang di masyarakat kita ini yang ngasih nama anaknya Zuhri. Ini yang dimaksud perawi yang namanya Az-Zuhri ini. Namanya bukan Az-Zuhri. Az-Zuhri itu nisbahnya. Adapun nama beliau adalah Muhammad. Namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab Az-Zuhri. Tapi lebih terkenal dengan nisbahnya Az-Zuhri. Ya, tapi namanya adalah Muhammad. Sering juga disebut dengan Ibnu Syihab. Ya, Ibnu Syihab nisbah kepada kakeknya. Nah, seorang ulama alim perawi hadis yang masyhur, terkenal. Beliau bertemu seorang tabi'in, muridnya para sahabat. Beliau sempat bertemu dengan 10 orang sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan Al-Imam Az-Zuhri ini adalah gurunya para imam-imam besar, di antaranya Imam Malik. Imam Malik yang merupakan guru dari Al-Imam Syafi'i juga mengambil ilmu dari Al-Imam Zuhri. Jadi Az-Zuhri itu gurunya Imam Malik. Imam Malik belajar mengambil ilmu kepada Al-Imam Az-Zuhri. Nah, rahimahullahu ta'ala. Banyak keutamaan-keutamaan yang diriwayatkan dari beliau. Ya. Di antaranya beliau adalah seorang yang sangat semangat di dalam thalabul ilm. Di dalam belajar ilmu agama ini sangat semangat. Beliau menghabiskan waktunya untuk mentelaah kitab-kitab agama, kitab-kitab ilmu. Sampai diriwayatkan ya, tentang kondisi beliau, idza jalasa fi baitihi wa kutubihi haulahu mushtaghilan biha an kulli ahad. Sampai kalau beliau sedang serius belajar ya, membaca kitab-kitab ilmu, beliau lupa sudah. Ya, lupa dengan segala sesuatu karena saking seriusnya mempelajari kitab-kitab yang beliau miliki. Sampai seorang istrinya ya mengatakan, "Wallahi, la hadhil kutub ashaddu alayya min thalathi dara'ir." Ya, demi Allah, kitab-kitab yang ada di sekelilingnya ini, ada di sekeliling Al-Imam Az-Zuhri, itu lebih berat bagiku dibandingkan 3 madu. Paham ya ucapan istrinya ini? Diriwayatkan dari istrinya mengatakan demikian. Ya. Jadi kalau seandainya Imam Zuhri itu punya 4 istri, ya, istrinya yang mengatakan ini, 3 istri itu masih lebih ringan. Ya, karena memang terkadang ya, sesama istri yang apa yang dimadu itu ada saingan, persaingan. Ya. Nah ini 3 orang istri, 3 orang madu itu masih lebih ringan dibandingkan kitab-kitab yang ada di sekeliling Al-Imam Az-Zuhri. Karena kalau sudah membaca kitab-kitabnya, Al-Imam Az-Zuhri sudah lupa, ya, bahkan dengan istrinya. Demikian kondisi beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau meninggal pada tahun 124 Hijriah. Pada usia 72 tahun, ya. An Abi Salamah bin Abdurrahman. Beliau meriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Abu Salamah ini ya, Abu Salamah terkenal dengan demikian. Ada yang mengatakan namanya Abdullah, ada yang mengatakan namanya Ismail, ada yang mengatakan namanya ya Abu Salamah ini. Ya, Abu Salamah ini kan kunyah. Tapi ada yang mengatakan ya ini juga namanya. Ya. Nama yang dalam bentuk kunyah. Beliau meninggal pada tahun 94 Hijriah pada usia 72 tahun. Anna Abu Raddad, ya, beliau mengisahkan bahwasanya Abu Raddad Al-Laythi akhbarahu, mengkhabarkan kepada beliau, an Abdurrahman bin Auf, dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Ya, ini nama seorang sahabat. Sahabat yang mulia yang termasuk 10 sahabat yang dijanjikan dengan surga. Abdurrahman bin Auf. Ya. Coba siapa yang bisa menyebutkan 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Rasulullah? Dikhabarkan oleh Rasulullah mendapatkan jaminan surga. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, yang kelima, ini Abdurrahman bin Auf. Ya. Kemudian Zubair bin Al-Awwam, 6, 7, Talha bin Ubaidillah, 8, 9, Sa'ad bin Abi Waqqas, terakhir, tadi ada yang nyebutkan, Sa'id bin Zaid, ya, radhiyallahu ta'ala, anhum jami'an. Maka kita beriman ke 10 orang sahabat ini, ya, mendapatkan janji surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya Abdurrahman bin Auf mendengar Rasulullah bersabda, qala Allahu azza wa jall. Bahasanya Allah berfirman. Nah, ini kembali lagi kita bertemu dengan apa? Hadis qudsi. Karena Rasulullah meriwayatkan firman Allah. Meriwayatkan ucapan Allah, firman Allah, kalamullah. Allah berfirman, Ana Ar-Rahman, aku adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu salah satu nama dari nama-nama Allah yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman maknanya apa? Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat yang maha luas. Kalau Rahim maknanya apa? Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Zat yang maha menyampaikan rahmat kepada siapa yang dia kehendaki. Ini penting. Kita harus tahu perbedaan dua nama Allah ini. Perbedaannya apa? Kalau Rahim, ya, boleh kita mensifati makhluk dengan Rahim. Misalnya, ana sifati ya seseorang dengan, oh dia itu rajul, seorang pria yang Rahim. Maksudnya apa? Seorang pria yang penyayang, yang punya sifat kasih sayang. Oleh karena itu Rasulullah memuji orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang. Ar-ruhama yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memiliki sifat rahmah, para penyayang, Allah akan menyayangi mereka. Ruhama itu bentuk jamak dari apa? Dari rahim. Ya. Jadi makhluk boleh disifati dengan rahim. Yang memiliki sifat apa? Rahmah, penyayang. Beda dengan ar-rahman. Ar-Rahman itu nama yang khusus hanya bagi Allah. Jadi tidak boleh ada makhluk yang diberi nama atau disifati dengan Rahman. Ya, hati-hati. Jadi kadang-kadang kita jumpai ada seorang yang dipanggil dengan Rahman. Ini tidak boleh. Rahman itu hanya khusus bagi Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Dan hati-hati kalau ada orang yang namanya Abdurrahman, jangan manggil Rahman. Ini tidak boleh. Ini kebiasaannya orang Indonesia suka menyingkat nama. Iya. Abdurrahman atau Abdullah dipanggil Dul. Enggak boleh. Jangan. Kalau di Arab, orang Arab merasa asing dengan seperti itu. Mereka enggak mengenal yang namanya menyingkat nama itu. Abdullah ya dipanggil Abdullah. Abdurrahim ya dipanggil Abdurrahim. Abdurrahman dipanggil Abdurrahman. Abdul Aziz ya Abdul Aziz. Abdul Razak Abdul Razak. Enggak boleh Ziziz, ya. Zak-zak, ya, tidak boleh. Karena apa? Itu nama Allah. Ya. Kalaupun ingin menyingkat, panggillah dengan depannya. Du, abdu. Karena maknanya abdu itu apa? Hamba. Kalau terpaksa menyingkat, singkatlah dengan yang bagian depannya. Jangan yang belakangnya. Kalau karena belakangnya itu apa? Nama Allah. Ya. Ini hati-hati, penting. Ya. Nah, taib, kembali ke sini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ana Ar-Rahman. Aku adalah Ar-Rahman. Zat yang maha memiliki rahmat yang maha luas. Wa ana khalaqtur rahim. Dan aku menciptakan Ar-Rahim. Washtaqattu laha min ismi. Dan aku menamakan Rahim diambil dari namaku tadi. Nama Rahim itu ada bagian dari makna yang terkandung dalam nama Allah, yaitu rahmat, ya, memiliki sifat rahmat. Rahim diambil dari situ, ya. Ada unsur huruf ra ha dan mim. Faman wasalaha wasaltuhu, ini menunjukkan keutamaan rahim, keutamaan rahim, ya, hubungan kerabat, keluarga. Faman wasalaha wasaltuhu, barang siapa yang menyambungnya, yaitu menyambung rahim, menyambung keluarga, menyambung hubungan kerabat, wasaltuhu, aku akan menyambung hubungan dengannya, kata Allah. Waman qata'aha batattuhu, dan barang siapa yang memutusnya, aku akan memutus hubungan dengannya. Demikian. Kita baca ya penjelasan dari hadis ini. Insyaallah enggak terlalu panjang. Mudah-mudahan jam 9 selesai. Wa hadzal hadits fihi tarhib minal qati'ah wa fihi targhib fis silah. Di dalam hadis ini mengandung peringatan keras dari memutus hubungan kerabat. Dan sebaliknya mengandung targhib, motivasi, hasungan, ajakan untuk menyambung hubungan kerabat. Wa huwa hadisun qudsi, sahih, dan ini adalah hadis qudsi yang sahih. Ja'a fihil jama' baina targhib fi silah fi silatir rahim. Ya. Di dalam hadis ini terdapat ya hasungan sekali lagi dan motivasi untuk menyambung hubungan kerabat. Sawa'un silatun bil ilm au silatun bil mal au silatun bil aqdam. Baik menyambung hubungan kerabat itu dilakukan dengan ilmu, dengan harta maupun dengan kaki. Ini. Bagaimana cara kita menyambung hubungan kerabat? Bagaimana kita menyambung silaturahim? Ya, beliau jelaskan di sini ada 3 cara. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan harta, yang ketiga dengan kaki. Maksudnya apa? Dengan ilmu kita menyambung hubungan kerabat dengan keluarga kita dengan kita mengajarkan ilmu-ilmu agama yang bermanfaat untuknya. Ini juga termasuk silaturahim. Lama kita enggak berhubungan dengan paman kita misalnya. Ya. Kemudian kita kirimkan lewat WA misalnya, faidah ilmiah terkait dengan hadis. Ya. Ada postingan menyebutkan hadis Nabi. Ya. Kemudian kita kirimkan ke paman kita. Ini juga bentuk silaturahim, menyambung hubungan kerabat dengan ilmu. Dan ini adalah menyambung hubungan kerabat yang paling utama, yang paling afdol. Dengan menyebarkan ilmu agama kepada keluarga kita. Kemudian kedua, menyambung hubungan kerabat dengan harta. Membantu keluarga kita, kerabat kita yang kesusahan, kita bantu. Ini juga menyambung hubungan kerabat. Dan yang ketiga dengan kaki, maksudnya apa? Dengan berkunjung, mendatangi, berjumpa, ya, berbicara, nah, bertatap muka. Itu juga termasuk menyambung hubungan kerabat. Wahabbadha law yajma'ul muslim iza'a rahimihi baina hadhil anwa' minas silah. Dan tentu saja ya, akan lebih baik kalau seorang muslim bisa melakukan 3 hal ini tadi. Menyambung hubungan kerabat dengan 3 cara ini tadi, dia bisa lakukan semua, maka itu yang paling utama. Wadhalika indal qudrah minal wasil wa indal hajah minal mausul minal rahim. Dan itu tentunya dengan memperhatikan kemampuan. Kemampuan masing-masing, mampu tidak melakukan itu, dan juga melihat kondisi keluarganya, butuh tidak. Misalnya kita mau menyambung hubungan kerabat dengan harta, ya kita lihat keluarga kita mana yang membutuhkan. Kalau sudah kaya ya tidak perlu, mungkin menyambung hubungan dengan cara yang lain, dengan di, ya itu tadi disampaikan faidah-faidah ilmiah, atau dengan berkunjung ke rumahnya. وجاء في هذا الحديث هذا الوعد الكريم لمن وصل والوعيد الشديد لمن قطع. Di dalam hadis ini terdapat pahala, penyebutan pahala bagi orang yang menyambung hubungan kerabat, dan sebaliknya ancaman yang keras bagi orang-orang yang memutus. Wal wasil li rahimihi yasiluhu Allahu min khairaid dunya wal akhirah wa yakunu waliyan min awliyaillahi min ahli taqwa. Ini perhatikan. Di antara pahala yang akan didapatkan oleh orang yang menyambung hubungan kerabat, Allah akan menyambung baginya kebaikan dunia akhirat. Jadi makna barang siapa yang memutus, barang siapa yang menyambungmu, aku akan menyambung hubungan dengannya. Maksudnya apa? Allah akan menyambung kebaikan baginya di dunia dan di akhirat. wa yakun waliyan min auliyaillah, dia akan menjadi wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyambung hubungan kerabat di antara sebab yang bisa menjadikan seorang wali Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kembali tadi, menyambung hubungan kerabat hukumnya apa dalam syariat ini? Hukumnya apa? Wajib. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi yang Rasulullah sebutkan, ya. Ma yataqarrabu 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dibandingkan amalan yang wajib. Jadi kalau ingin jadi wali Allah yang benar-benar menjadi hamba yang dekat dengan Allah, tunaikan amalan-amalan wajib terlebih dahulu. Ya. Nah, jangan sampai dilewatkan amalan-amalan yang wajib, termasuk menyambung hubungan kerabat yang hukumnya wajib di dalam agama ini. Lianna alladziina yahmilu 'ala silah taqwallah, karena yang membawa atau mendorong kita untuk melakukan menyambung hubungan kerabat adalah taqwallah, karena takwa kepada Allah dan karena ingin mengharap ridha Allah dan menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan ini adalah semua sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Kita singkat saja ya syarahnya. Dan tidaklah balasan untuk orang yang berbuat kebaikan kecuali kebaikan. Sebaliknya, wa yujazi al-musii' min jinsi 'amalihi. Orang yang berbuat kejelekan akan dibalas kejelekan juga, sebagaimana yang Allah firmankan, man ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang beramal kejelekan maka akan dibalas sesuai dengan kejelekan tersebut. Ya. Ini semua ya terangkum dalam kaidah apa? Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Menyambung hubungan kerabat balasannya apa? Allah sambung hubungan dengannya. Memutus hubungan kerabat balasannya apa? Allah putus hubungan dengannya. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'inillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.